satu motor utama dia. Jadi setiap modus itu berbeda, Pak. Maka nanti di masa itu agak hidup juga, Pak Bu ya. Ketika anak itu dipaksakan untuk bisa matematika, tapi dipaksakan di lesin apa, kok hasilnya nggak bagus-bagus juga, atau kalau naik nggak drastis gitu, anaknya cuma 2% gitu. Ternyata pas sudah di tes pamping, oh memang dia bakatnya bukan dihitung-hitungan, dia bukan karakter orang thinking, tapi dia karakter orang intuitif. Tau intuitif? Intuitif itu lebih ke seni. Jadi kasih aja di kertas kosong, spidol, pulpen, dia akan gambar, dia akan buat sesuatu. Nah orang gini biasanya bagusnya maksimalnya di arsitek gitu, atau di seniman segala macam. Gak bisa dipaksain di hitung-hitungan. Kadang bapak ibu udah mati-matian nyokolain anak, terus dilesin bahasa Inggris biar bagus bahasa Inggrisnya, kok lama perkembangannya. Ternyata dia malah pintar dihitung-hitungan. Ah, berarti dia bukan karakter orang sensing, tapi dia tinggi. Itu ada, Pak. Hari ini sudah ditemukan metode itu. Dan alhamdulillah, saat ini saya disibukkan di salah satunya, yaitu di Ijen Mamping. Kita ada tesnya, Pak. Sekali tes murah, cuma Rp150.000 sekali seumur hidup. Oh, di mana? Saya boleh. Nanti kita ngobrol di belakang panggung. Oke. Dan kesannya sudah masuk juga. Ini ada urusan. Oke. Closing akhirnya. Enggak, Pak. Ini kita dalam rangka dakwah ya. Karena memang banyak keluhan luar sana. Orang tua, Ustaz, kok saya anak udah saya maksimal kelas di Quran, mau menghafal Quran, tahfiz nih, Ustaz. Tapi nggak ada nyambung. Lama, Ustaz. Nah, metode ini gimana, Bu? Cuma tes dulu kan. Nah, di tes pas ternyata anaknya feeling. Sama kayak saya juga feeling, Bu. Kalau saya feeling introvert. Feeling itu kalau mau ngapal Quran paling cepat bukan baca, tutup baca, bukan begitu. Itu karakter thinking begitu. Baca, tutup itu cepat kalau thinking, ya. Atau sensing lebih cepat lagi karena sensing itu indrawinya main. Dia lihat, mungkin kalau dia lihat di slot musaf sebelah kanan, kiri sudah mulai ngelirik, itu cepat sensing. Emang metode ngapal gitu, Pak. Tapi kalau feeling kayak model saya nggak kurang maksimal kalau di situ. Kalau orang feeling cara menghafal Quran ini gimana? Ngapain? Feel, dirasakan. Bayangin. MP3-nya dengerin sambil memegang mushaf, diikutin gitu baca. Oh iya, ulang lagi tuh sambil baca sambil didengarkan. Baru nggak pakai mushaf, ditaruh mushafnya didengerin sambil ngikutin MP3 dilepas, baru ulangi. Itu maksimal begitu tuh feeling. Nah kalau saya begitu metodenya. Kalau suruh baca, waduh. Satu tuh lama, tapi kalau dengar insya Allah itu, nah itu masing-masing orang punya hal. Nah disitu dikaji Pak. Nah nanti lah ya, dengan malunya. Nah ini juga saya dulu. Dulu Bapak Ibu mungkin pernah lihat saya di TV mungkin tahun 2005. Wajah-wajahnya Belum ya. Nah ini dari muda Indonesia. Dulu waktu saya 2005 Pak Bu, itu aku dari cilik ya. Karena sekarang udah dari tua gitu ya. Nah, jadi sempat masuk di layar kaca berapa lama itu, akhirnya booming lah orang itu 1-2 tahun lah. Undangan kesana kemari, ya pokoknya berkah nyari berkah orang tua aja. Saya ngisi, udah mama bapak silahkan antarin saya, berapapun dia kasih itu saya ya buat orang tua lah gitu ya. Misalnya saya bisa TV pun, itu kan orang tua yang doakan segala macamnya. Tapi lagi-lagi kita mencari uang di situ yang kita punya usaha. Alhamdulillah, misalnya hari ini usaha orang tua kita berjalan lancar, kita punya arena collection, butik. Jadi Bapak Ibu kalau mau pesan gamis, wih, ini kan sambil ngenalin Bu. Kalau mau beli alhamdulillah. Bang, pada hari ini kebetulan tadi saya gak pakai, habis saya pakai kemarin, jadi saya pakai merek lain. Ini tadi yang tadi saya bilang, GW Management, jadi saya trainer dan motivator di situ. Juga kalau yang Bapak Ibu tanya KPI ada, saya lagi kadang mau ke LED, mau doanya. Nah itu apa yang namanya gitu. Sudah jadi bahasa di panjang lagi ya. Nah juga ini alhamdulillah kemarin kita sudah training of trainer di Cilawati di Sentul ya kemarin. Juga metode algebra sebelum saya di Cilawati saya kurang lebih 3-4 tahun lah saya di Aljabari. Aljabari juga sama metode baca tulis Quran, cuman memang dia jadi tidak pakai abatas tapi abahata. Sampai Rosso ke Batam, keliling Indonesia, alhamdulillah bersama penemunya. Penemu metode Aljabari, alhamdulillah masih sehat walafiat, sehat. Kurang lebih usia 74 tahun, mantan kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat tahun 2000. Bapak Dr. Andes J. Haji Yusuf Sodikin, yang pernah dengar, dosen UIN Bandung. Nah, saya bertemu beliau tahun 2013, akhirnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. di training, seleksi trainer lulus, ditarik sama beliau karena mungkin beliau lihat saya ada basic trainer gitu ya, bisa ice breaking, bisa ngisi materi yang lain gitu. Akhirnya beliau tarik saya di Kalbatar Jabari. Alhamdulillah dekat orang soleh Pak Buya, dibawa kemana-mana tuh. Saya keliling Indonesia gratis, naik pesawat, naik hotel gitu ya, naik hotel, di hotel, dibiayai semuanya. Dan alhamdulillah udah laporan di sini. Nah, juga sampai baru-baru ini juga saya ditelawati, alhamdulillah dipercayakan di Al-Gibran untuk menyebarluaskan tilawati. Yang Gibran juga salah satu KPA ya. Itu kemarin udah berapa kali nggak ada standarisasi di satu tempat. Baik, next ya, Bapak Ibu ya. Untuk perkenalannya. Oh ya, status anak satu, istri satu ya. Baru satu. Kenapa disebutin itu satu? Usia lo satu. Ya, usia satu. Usia saya. Tebak berapa? 20. Dasarnya prinsip sukses semudah mungkin. Kan dulu saya tulis di building saya ketika saya kuliah di Universitas Allah, saya tulis saya sebelum lulus kuliah harus sudah nikah. Semester 3 beli motor sendiri. Beli mobil sendiri. Pokoknya beli umroh gitu segala tulis satu persatu tercapai. Usia 22 saya nikah. Semester 4 beli motor, semester 3 Allah kabulin. Cuman Toyota Alphard-nya belum sampai hari ini. Mohon insyaallah. Amin. Targetnya sih saya 27 ya, umrohin keluarga juga sambil. Jadi saya keluarga besar juga itu perlu Bapak Ibu ya, itu namanya kalau di motivator school subconscious, ada conscious mind, subconscious mind. Subconscious itu alam bawah sadar. Jadi ketika Bapak Ibu menitipkan sesuatu, ditulis itu, ditempelkan itu di kamar misalnya, doa minta sama Allah biar Allah yang ngabulin. Tugas kita apa ya? Minta sama ya? Karena ada kejutan dari Allah. Itu yang namanya kalau kiai saya bilang di pesantren dulu dream building. Tulis aja, nanti biar Allah bantu. Kalau kamu yakin itu kebaikan dan yakin kalau itu tercapai kamu semakin baik dan dekat dengan Allah, wujudkan itu. Dan pasti Allah mudahkan. Betul Bapak Ibu, tulis aja. Mau ke Jepang misalnya, mau ngapain dakwah tulis. Nanti tiba-tiba dari dompet Bapak misalnya sebut mas, sebut lembaga ya. Ada namanya program Cordova, ditarik ke Jepang dakwah. Mau kemana tulis. Ada jalannya dari Allah. Gak harus kita punya duit kok. Kan dari mana aja? Memetakin lah ya Allah rumah kerja. Wa ya rasul kumin hai fula. Ya, tasim. Ya nih, Bapak Ibu kita masuk ke sekolah lagi ya. Mohon maaf ya, jadi kemana-mana nih. Usia saat belum menjawab ya. Usia sehat saat ini, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini masih muda banget nih. Baru menginjak 24 tahun. Ush. 24, anak sudah 1. Targetnya pokoknya anak sebanyak cincin ya. Lambatnya untuk meneruskan dakwah gitu ya. Karena sekarang lagi di kader sama istri saya. Tadi 95, kemarin ketemu Syekh Ali Jabir di Artis Indonesia. Kata Syekh, oh ini peserta pemuda ini, kata Syekh Ali Jabir. Nanti Syekh, harusnya baru 9 bulan. Nanti kalau sudah mulai bisa bicara gitu, 3 atau 4 tahun Mas, mau doanya sih. Karena emang kalau secara hafalan istri saya lebih cepat, sudah selesai. Kalau saya belum. Makanya istrinya biar istri saya yang ngadu lah. Karena kan album baru 1 bulan, lihat. Aulad, ibu itu merasa utama untuk anak menjadi biduan, menjadi hafizah, menjadi apa tergantung ibunya. Betul enggak? Ada apa tuh mengatakan buah jatuh tidak akan jauh dari ibunya. Nah, kalau ibunya solih, insyaallah solih anak. Nah, kalau ibunya solih, bapaknya solih, anaknya solih. Dibawa ke masjid, ya kan, dikenali Quran, dia akan nge-step ke Quran. Dulu sahabat saya Ali Musa Daud dari Syirik UB juara 2. Juara 3. Saya gak juara dalam TV. Saya dapat di TV 7 dulu. Dia bilang, bapaknya waktu kecil ngajakin ke majlis taklim, ngajakin ke majlis-majlis segala macam. Akhirnya dia ketemu ulama di doa, ulama berkah. Dari situ dia akhirnya dari ciri itu menang. Dan satu berlanjut, tapi gak selesai. Yang gak selesai di situ dia lanjutkan terus gitu. Sampai dia besar, sampai dewasa. Dia sekarang jadi seorang pemuka agama, jadi seorang ustaz. Makanya tadi, kalau orang tuanya soli, insya Allah anaknya ikut soli. Ini Bapak Ibu, saya doakan bantuan semuanya punya anak yang solih-solih ya. Amin. Bisa bahagia dengan Bapak Ibu di dunia sampai ke surga Allah. Amin ya. Amin. Nah ini, tahukah Anda Iman? Psikologi perkembangan menurut Islam memiliki kesamaan objek studi dengan psikologi perkembangan pada umumnya. Jadi Bapak Ibu, kajian psikologi setelah saya baca di beberapa referensi dengan psikologi umum dan Islam itu gak jauh beda. Sama di bagian proses pertumbuhan perubahan manusia, kajiannya sama, gak jauh beda. Tapi kalau di Islam lebih detail. Kenapa? Karena datanya lebih kuat. Yang turunkan datanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. ditambah juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak ayat Al-Qur'an, kita kutip satu. Ada di surat Al-Mu'min ayat 67. Ya, kurang lebih gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فطبعا apa artinya? Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Ya, proses ya. Kemudian dari tetes mani, sudah itu dari segumpal darah, lalu diakhirkan dilahirkan kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu diberikan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian diberikan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang wafat sebelum itu, banyak nggak? Banyak. Lahir, wah. Meninggal. Ada yang melahir sebulan, dua bulan, tiga bulan. Meninggal. Ada yang udah 100 tahun, 120 tahun, belum meninggal. Ada nggak, Pak? Ada. Itulah yang namanya kematian, misterius problem. Apa? Nah, itu rahasia Allah. Yang tahu hanya Allah saja. Kita tahu enggak? Kalau seandainya Bapak Ibu dikasih tahu tanggal meninggalnya, enak enggak? Enggak. Nyaman enggak? Enggak. Misalnya, Ustaz Fauzi, meninggalnya jadwalnya malam ini jam 3 sama jam 8 malam. Enggak, tenang enggak misalnya? Enggak. Ustaz enggak mudah jam 8 malam. Saya yakin Ustaz Fauzi akan itikaf di masjid. Ya kan sholatnya gak berani berhenti, zikirnya dipotong terus tasbihnya, ya kan masya Allah pasti itu, wah ada yang 7 sejam lagi gak tenang hidupnya. Ya itulah kenapa selasih Allah rahasiakan kematian, supaya kita selalu merasa sayang, merasa diawasi Allah subhanahu. Ada 3 hal yang minimal bisa mengingatkan kita. Apa itu? Yang pertama, Allah selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang kedua, malaikat rakib dan aktif tidak pernah lalai dalam mencatat amal perbuatan kita. Yang ketiga, ada yang tahu boleh pulang duluan. Yang ketiga, meninggal bisa datang kapan saja. Kulunak sindari betul. Setiap yang berjauh pasti akan meninggal dunia. Gak jamin Ustaz. Hujan meninggal lebih dulu ya dibanding kita. Bisa jadi kita datang duluan atau duluan kita datang, sama aja. Saya lebih banyak. Kata intinya apa? Rahasia Allah. Mau belakangan, mau duluan, itu rahasia Allah. Ya udah punya kontrak, bisa nih mas. Iya, nggak punya. Pas 4 bulan dijemputkan roh kita di rahim ibu kita. Nah, kalau di ayat lain gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'anakum tashkurun. Kita enggak tahu apa-apa. Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita hati biar kita peka, biar kita pandai merasa, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Ghazali, Ustaz saya dari pesantren ngajarin saya, nanti kalau mau ibadah jangan niat dapat pahala. Udah ibadah aja. Mau secara detailnya salat jamaah 27 derajat. Kamu tahu, jangan harapin itunya. Salat mah salat aja. Dalam rangka apa Ustaz? Dalam rangka kamu syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Udah kamu salat untuk syukur sama Allah, itu apa nih itu pahala. Jadi kalau kita niat ibadah karena pahala itu hitungan. Ya, kan kalau bicara pahala Pak Bu itu hak prerogatif Allah. Ibadah aja wes banyak. Ya. Nah, yang penting selama itu ada dasarnya, ya, jangan sampai ada yang tidak. Nah, lanjut ke materi biologi. Nah, baik kita mulai masuk materinya. Fase perkembangan anak menurut konsep Islam, masa bayi usia 0 hingga 2 tahun itu mengembangkan kasih sayang secara dua arah. Tepatnya kita mengembangkan kasih sayang secara dua arah di mana ibu dan ayah memberikan kasih sayangnya dan dalam waktu bersamaan juga mengembangkan kemampuan anak memberikan respon terhadap kita. Berikan stimulus, ya. Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu diperhatikan terhadap anak kita kalau usianya masih di bawah 2 tahun, 0 bulan sampai 2 tahun. Yang pertama apa? Berikan kasih sayang sebanyak-banyaknya. Ya. puji dia atas nama Allah. Ya Allah nak, kamu anak yang soli. Masya Allah anak yang soliha. Kalau ada orang bilang, kalau gak ngikut nama Allah, nanti kena penyakit air. Benar? Ada orang yang share di medsos ke planet kita. Wah, ganteng banget. Wah, cantik banget. Gak sebut nama Allah. Mungkin banyak orang yang melihat. Gak sebut nama Allah. Orang-orang lalai sebut anak kita. Tapi gak sebut nama Allah. Katanya itu akan menyebabkan penyakit. Anak-anaknya tidur, anaknya batuk, anaknya pusing. Banyak kali. Maksudnya? Banyak. Itu terjadi banyak kali. Kemarin teman saya gak masuk kantor 3 hari. Pas ditanya, alasannya anaknya sakit, gak tidur tidur. Batuk-batuk terus, kasihan. Usianya masih 1 tahun kalau misalnya. Kayak istri saya bilang, makanya Bi, anak kita jangan taruh di mensosnya. Mau endorse atau udah, biar itu rezeki dari Allah gak apa-apa. Tapi emang itu, sekarang kan anak bayi buat endorse ya? Atau endorse ya? Jadi ada produk nih. Ya baju apa, pasang Instagram, pada beli akhirnya. Tapi kan udah punya orang. Dan yang ketiga lain gak sebut nama Allah. Baik. Makanya tadi sering sebut nama Allah, Bapak Ibu puji anaknya, berikan kasih yang terbaik. Ya, ya pokoknya usia 0-2 tahun ini istilahnya gak ada beban gitu ya. Dalam artian ya, ya tadi berikan kasih yang terbaik dan berikan dia stimulus untuk gerak aktif. Nah, saling-saling nah, ajarin saling nah. Terus kalau ibu mau berangkat pelajar, nah ibu ngomong aja, ngomong aja sih. Ibu mau ke pengajian nih, ini namanya pengajian. Atau ini namanya masjid, bapaknya bilang soal berjamaah di sini. Cerita aja, dia denger, dia nge-share. Banget canggihnya lagi Pak Abu. Saya sharing sama orang tuanya Jelia Polita di Indonesia. Ibunya itu, Jelia kan sudah 30 juz. Udah, Jelia nih bisa 30 juz. Gimana cara dia kan masih kecil ya? Waktu itu kan dia sebenarnya usia berapa ya? 49 tahun ya, saya lupa. Kata ibunya sih, sejak di kandungan. Jadi emang sejak di kandungan sudah kasih stimulus aku. Sejak di kandungan mulai ibunya rajin baca Quran itu dilawan aja dilawan. Anak ternyata dengar di sini juga. Dia ngeset gitu. Sampai real nih saya tanya sama anak Ustaz Habibur Rahman, menunggu metode baik Qurani, ya dari matikan. Dia masih 20 sejadis sama saya. Dek, kamu kok bisa hafal segitu? Kak aja belum. Gimana caranya? Oh iya kak, waktu di usia di kandungan kata Umi, Umi sering ngaji. Sering ngaji terus lulus-lulus perutnya. Udah dilulus-lulus, ya terus ngaji didoain katanya aku. Terus kalau bimper lagi nggak ngaji, nggak tilawah, setel MP3 di ruangan gitu. Jadi itu tilawah full di rumah kan gitu. Terus pas waktu saya lahir sih, ayah ngajarin pemikiran tuh kayak mudah aja kan. Kok kayak saya ngerasa udah baca musaf tuh mudah aja, sudah kenal hijaiyah kayak bisa gitu. Terus saya baca lama-lama lancar, udah tinggal terusin. Misalnya nggak dari awal benar-benar kenalin A, ba, A, A, ba, A, ba, A gitu. Tapi benar udah kenal gitu. Udah kayak pernah lihat, kan ngerasa ini udah tahu. Nah itulah mungkin kalau langsung bisa berantem ya. Dia langsung mudah gitu aja, menghafal berjalan aja. Hingga akhirnya dia sudah hafal, mungkin sekarang 30 juz kan. Ya waktu itu 20 sekian saya lupa. Oh jadi gitu ya, ternyata dari ibunya, ini fakta ternyata. Jadi kejadian Pak, ibunya baca Quran. Apalagi tambah dengan ayahnya, kalau saya juga baca setel MP3. Setel di salon di rumah kita itu, ayat Quran. Soalnya dia sekarang di handphone, gak bisa kan dengan kabel begini. Nanti nyala, full Quran. Jadi itu dia mesti ternyata. Karena emang itulah, seperti kaset kosong anak-anak itu Pak ya. Dia dengar apa dia masuk. Dengar apa dia masuk. Nah kalau saya dengar maaf lagu-lagu yang kurang mendidik, nah itu nanti yang dia bisa ya itu lagu-lagu. Kalau saya diajarkan sama dokter Tubagus Wahyuni, itu guru motivator saya di Kafi Kultasi Motivator itu, lagu itu memiliki daya hipnosis. Bapak Ibu ya, hati-hati. Lagu dan film itu memiliki daya hipnosis yang tinggi. Ya. Mohon maaf ya, ini bukan niat ngomongin orang atau apa, tapi yang terjadi kayak mohon maaf kayak Ariel, dirinya lagu apa di topeng tapi juga dulu topeng itu diulang-ulang nyanyi terus di mana konser nyanyi fansnya nyanyi ya kan akhirnya apa terbuka lo topeng ini benar kan mohon maaf sekali lagi hanya mengambil pelajaran dari yang sudah meninggal bukan maksud ngomongin orang apa ya kita ambil pelajaran Olga siapa tak almarhum dia nyanyi lagu hancur hatiku terus diulang hantu hancur hatiku hancur terus diulang fansnya nyanyi juga kan dia sakit kan hatinya meninggal lagi. Jadi Bapak Ibu kalau nyanyi itu nggak sembarangan. Setiap lirik yang disampaikan itu mengandung pesan dan punya daya hipnosis yang sangat tinggi. Dan itu yang akan terkabul ya gitu. Karena percaya atau tidak ya hukum kehidupan kan apa apalah yang akan hukum kehidupan adalah sesuatu yang kita percayakan. Misalnya Bapak Ibu yakin percaya saya bisa punya rumah di usia 5 tahun lagi. Udah punya keinginan yang tinggi, selebihnya minta sama Allah. Bapak Ibu ikhtiar gitu. Doa sama Allah. Percaya aja dan yakin aja pasti Allah turunkan. Karena aku percaya, saya punya teman Ibu Parningsih asal Solo. Dia orang biasa aja dulu, Bu. Tapi saat ini, mohon maaf ya, bukan maksud untuk dia atau apa, orang kaya raya, usaha baksonya besar di mana-mana cabangnya di Ayor, di Tangerang ya. Mobilnya mewah, rumahnya besar. Dulu Bu, bukan apa-apa. Pas kemarin sharing motivasi, dia bilang, Ustaz, saya dulu kalau ada mobil, saya pengen nih, saya pegang Ustaz, saya baca bismillah. Bismillah, saya rasain. Itu yang baru saya melihat, bismillah, ya Allah, salawatin. Ada rumah tiga tingkat, wah saya pegang. Dia ya, kata orang gila, gimana saya pegang, saya baca bismillah, saya baca salawat, saya kira sama Allah. Saya ambil brosurnya, saya baca, saya doa sama Allah. Tapi sekarang benar kejadian, Pak. Jadi dia gitu, jadi usaha baksonya besar. Akhirnya sekarang bisa rumah, bisa beli mobil. Semakin solehah lagi, ngajinya rajin. Bapak Ibu, begitu pun untuk anak kita. Dari awal, tanamkan dia Quran. Sehingga nanti dia tumbuh besar bersama Quran. Sudah besar, sudah mulai menginap usia 27 tahun. Nah ini sudah lebih mudah lagi, karena pasti penting di sini. Memberikan fondasi dasar tauhid. Nah, kalau sudah sejak awal, bahkan sejak di kandungan sudah diberikan dasar tauhid, ya Allah, lebih keren lagi, lebih matang lagi. Pasti ini pasti penting, menanamkan fondasi bagi anak, tinggal cari nih, cari cara nih bagaimana menerapkannya. Ya, jadi salah satu contohnya kami jelaskan dengan baca Quran ya di kandungan Bapak Ibu boleh sambil terapi di gua di usap perutnya, ya Allah benar-benar nafsi jadi hafiz Quran, amin. Ya Allah benar-benar nafsi jadi Presiden Republik Indonesia yang hafiz Quran yang fakir mau agama Islam. Amin. Terus? Iya silah. Mau ada keperluan lagi? Ya. Mau duluan? Oh iya. Pamit ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Semuanya pamit ya. Hati-hati Bu. Selanjutnya masa tamyiz. Masa tamyiz itu pasti ini sudah mulai mampu membedakan baik dan buruk berdasarkan nalarnya. Ini usia 7-10 tahun Bapak Ibu ya. Sehingga di masa inilah kita sudah mulai mempertegas pendidikan pokok syariah. Karena kalau kata tadi gimana usia berapa harus dipukul? 7. Salat, nah. Gak mau Pak. 7 tahun. Yang dipukul apanya Pak? Ayo, apa yang pertama? Dibukul? Pantatnya. Ah, pantatnya. Jangan pukul mukanya. Zolim ya. Pukul pantatnya. Aina, kita salat. Aina, nggak ajar dulu, ajar dulu. Baru tuh nextnya. Kenapa? Supaya anak itu kenal siapa Tuhan. Tapi insyaallah Bapak Ibu kalau dari awal sudah dikenalkan siapa Tuhannya, siapa nabinya, bagaimana tauhid, bagaimana Quran, nanti udah usia tamyiz itu dia udah muda biasanya. Nggak perlu lagi repot-repot. Biasa seperti itu. Ya, kan kita sering lihat ya anak usia 5 tahun dijilbabin sama ibunya. Kalau ketemu orang saking lucunya mau dilihat enggak mau jilbabnya enggak mau dibuka karena udah sering berjilbab 5 tahun ya. Masyaallah. Nah, itu tinggal matengin lagi tuh. Nah, nanti di usia 7 sampai 10 tahun daya nalarnya sudah kuat, dia sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana orang jahat, mana orang baik, baik ya. Ya. Kan kalau dulu kan anak-anak kalau ada mobil jeep gitu ya, wah itu orang penculik, Pak, penculik. Ya, jadi biasanya usia-usia segini nih, mereka sudah bisa nebak, sudah bisa tahu baca mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi masa amal. Ini fase di mana, ini usia 10 sampai 12 tahun. Fase di mana anak mulai mengembangkan potensi dirinya guna mencapai kedewasaan. Yang proses menuju ke kedewasaan. Nanti ada Pak slide-nya tentang pubertas yang kita akan bahas sedikit bareng-bareng. Dan memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh. Dalam Islam, fase ini juga merupakan fase di mana anak mencapai akil balig. Kalau wanita ditandai dengan haid, laki-laki dengan mimpi basah. Sehingga sudah semakin pandai menggunakan akalnya secara penuh. Contoh, mengatur harta yang dimulai dengan kemampuan mengatur anggaran untuk dia sendiri. Saya lah ya ibu, yang mudah misalnya, gini uang 5.000 untuk satu hari cukup ya. Tapi yang dihabiskan, ditabung, gitu kan. Nah dia kalau usia segini udah mulai tahu nih, 5.000 buat jajan di sekolah 3.000. 2.000 tabung nih. Oh yang bagus, mulai boros, habis semua gimana? Mulai aja untuk menabung, belajar itu mengatur manajemen ya. 5 masa taklif, 15 sampai 18 tahun. Pada masa ini anak seharusnya sudah sampai pada titik pertama taklif atau bertanggung jawab. Dan mulai dewasa nih. Bagi lelaki, setidaknya fase ini paling lambat dicapai di usia 18 tahun. Dan bagi anak perempuan, paling lambat dicapai di usia 17 tahun. Tanggung jawab di sini maksudnya adalah selain pada diri sendiri juga tanggung jawab terhadap keluarga. Biasanya udah ada kerja Pak Bu ya, bisa segini kan. Maksudnya sudah mulai mengerti orang tua aku punya kebutuhan. Rumah tangga sekian, sekarang sering misalnya susah gitu kan. Dia harus kerja, harus rumah. Dan udah nyambung nih Pak, udah connect nih otaknya. Nah, Di sini juga biasanya sudah mulai kenal tuh yang namanya nikah gitu ya, cinta itu malah lebih cepat lagi tergantung tadi ini ya, apa namanya, efek dari luar kan, nanti ada istilahnya efek dari luar sangat berpengaruh terhadap psikologi anak. Kalau di luar tuh sering, mohon maaf Bapak Ibu, makanya kalau habis maghrib sampai isya jam 8 kalau lebih TV dimatikan. Ada di situ tayangan yang lagi booming, tayangan yang sedang naik-naik, tayangan pacar-pacarannya, gonceng-goncengan, nanti pegangan tangan berpelukan, anak muda masih SMA, bayangin. Setelah itu apa? Habis pacaran, boncengan, balap-balapan. Nah kalau anak kita nonton, dia nge-save fotonya atau kanan. Oh begini ya, asik ya punya pacar. Wah motor-motoran, wah handphone-nya bagus. Karena gak heran kalau terjadi, ayah ibunya pas ke mall. Mak nanti pulang dari mall, bina ke handphone ya. Misalnya orang berada, oh iya, nanti mau beli iPhone 7 mah, ya udah ya. Tapi beli dua, buat siapa satunya? Buat pacar aku, bayangin. Minta beli handphone buat pacarnya. Jadi udah nggak mau lagi minta sama orang tua tapi buat pacarnya. Itu efek dari tadi aku ya, film dari apa? Nah jaga banget anak kita. Itu. Nah ini, kalau tadi fase perkembangannya sekarang sangat pendidikan. Pendidikan anak dalam konsep Islam, ya. Bayi, yaitu usia bayi setiap hari sampai 2 minggu pada usia awal kelahiran manusia amat umur dan tidak memiliki kemampuan apapun. Pendidikan anak pada masa ini ke orang tua membacakan azan di telinga kanan ikhwan dengan kiri. Jadi bagi yang sedasi di awal, kalau sering dengar Quran, otaknya akan nge-save. Nanti bisa hafal Quran semudah mungkin. Ya, maka di dunia ini kan ada tiap dokter tercilik ya. 3 atau 4 tahun gitu. Dia sudah bisa melafazkan Quran, bahkan kabarnya sudah melafazkan. Kalau di Indonesia itu yang booming siapa? Musa ya. Musa berapa tahun pak? Lupa. 6 ya? Atau 5 tahun di Indonesia ini? 1-2-9 jadi sekarang udah 30. Kemarin diisi di masjid alumni ITB. Rame. Itu, anak kecil itu bisa, kita belum bisa gitu. Karena saya malu pak. Kalau dia udah selesai gitu ya. Itu pasti faktor orang tuanya juga. Orang tuanya mendidiknya benar-benar Qurannya tuh dimatangin banget ya. Sehingga anak tuh benar-benar bisa gitu. Nah selanjutnya, anak yang belum cukup usia atau sobi yaitu usia sekitar 2 minggu sampai 7 tahun. Fase ini hendaknya mulai dari pengenalan pendidikan, misalnya dengan memperlihatkan gambar-gambar serta amalan-amalan yang bersifat agama. Jadi kita sendiri awalnya sedikit gimana? Ajak ke masjid, aku kenalin masjid. Nah ini kalau namanya sholat berjamaah, kalau sendiri pahalanya 1, kalau berapa 27. Hikmah sholat jamaah adalah bisa meningkatkan silaturahim di antara warga. Sebagai itu juga masjid jadi pusat peradaban untuk umat. Nah nanti kalau umat sudah besar jadi masjid ya, apalagi laki-laki loh masjid. Kalau perempuan ya jelas karena sudah menutup aurat ya, wanita itu seluruhnya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Biasa kan juga sih pak, pakai gamis itu biasa. Kenalin itu bu dari usia dia 2 minggu lah bahkan sampai 7 tahun. Jadi masih di bawah 7 tahun, masih di bawah 7 tahun kenalkan itu. Nah, sering diingatkan diulang-ulang lama-lama karena tetap di otaknya. Nah baca Quran ya. Nah rajin mengaji ya, motivasi-motivasi banyak di sini. Ya amalan-amalan serta gambar-gambar. Bapak Ibu mungkin pakai media visual gitu ya, bisa dilihatin. Gambar apa, nah ini Ka'bah, nah ini Masjidil Aqsa. Sehingga tumbuh cintanya terhadap Islam. Nah. Terus, yang ketiga, akil atau mumayis. Dimulai sejak usia 7-9 tahun. Dalam fase ini, pendidikannya mulai menuntut ilmu, yaitu belajar membaca, menulis, dan berhitung ya, mulai sekolah ya. Tapi Qurannya jalan terus, Bapak Ibu berikan akhirnya jalan terus, gak berhenti. Karena ini dia mulai belajar ilmu-ilmu umum, bacanya, tulisnya, berhitungnya, dia mulai kenal karena mulai sekolah. Nah yang keempat, awal adalah sekolah rohik. Dimulai pada usia 11-11 tahun. Fase ini mulai belajar menekuni yang paling disukai sesuai bakat dan mulai mengamalkan apa yang sudah dipelajari, terutama ajaran agama. Ya, diajarin wudhu di masjid atau di sekolahnya, ya praktek wudhu udah bisa. Diajarkan sholat, praktek sholat udah bisa. Dikenalkan sedekah, sudah mulai praktek sedekah sudah paham. Ya. Selanjutnya yang kelima, yafi dimulai sejak usia 11 tahun. Fase ini mempelajari keterampilan fisik seperti berenang, memanah. Nih, kata Rasul ajarkan anakmu apa? Berenang, memanah, dan berkuda. Serta menambah wawasan sosial yang mereka pengetahuan. Di usia ini sudah mulai hidup tuh. Tadi ya otak kanan kirinya sudah mulai seimbang. Makanya di sini Bapak Ibu semua kenalkan olahraga-olahraga yang sifatnya Rasul ajarkan. Boleh berenang, tapi pakai menutup aurat ya, gitu ya, perempuan yang laki-laki. Terus kemana? Kan sekarang sudah banyak acara ya, kemana-mana. Ikut aja gabung, kalau nggak sibuk gabung aja pakai Sabtu Minggu biasanya acaranya. Itu juga berkuda, kalau berkuda misalnya sulit, ya jarang-jarang apa minimal ambil satu atau duanya. Gitu ya. Ustaz, kalau futsal, saya suka futsal misalnya, main bola, boleh nggak? Boleh, tapi menutup aurat. Dan juga ajarkan tentang hikmahnya main futsal itu supaya kamu bisa bisa mengatur strategi dan kamu bisa bekerja sama dengan timmu, dengan temanmu. Ajarkan kebaikan-kebaikannya, gitu ya. Terlepas mungkin simpang siurnya dulu sejarahnya bola kita jadi kepala senior senior itu apa juga. Jangan ke arah situ, tapi ke arah solusinya, ke arah positifnya. Nah, kamu dengan main futsal satu aurat ya, selamanya di bawah gol, gitu kan. Kalau kayak kosaki pak, ya maksudnya panjang nanti untuk dengan gol, gitu. Terus kamu kerja sama tim, gak boleh sombong. Yang jelas kamu di situ kamu nyatain bagaimana kamu bisa mencapai tujuan. Belajarkan strategi-strategi. Ambil hikmahnya. Gitu. Nah, keenam, mulai balik dimulai sejak usia 17 tahun. Dalam fase ini anak-anak sudah dibebankan kewajiban alaf ya. Biasanya ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk wanita perempuan. Sehingga anak harus menjalankan kewajiban sholat, puasa, zakat, meninggalkan dosa dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu 17 tahun sudah jelas banget ya. Sudah paham lah. Karena di sini juga biasanya udah ada nikah atau apa gitu ya. Karena ini udah seperti kita sudah otaknya sudah fokus. Jadi sudah sampai titik fokusnya, subconscious dan conscious mind-nya sudah maksimal sehingga meta delta kalau itu beta ya, kalau bawah sadar, dalam sadar juga mereka sudah itu seperti orang dewasa lah. Sudah jadi, sudah matang di sini. Nah itu Bapak. Nah, ini ada sumbernya saya ambil dari buku dari Sofi dan Suhari Sarek kan Sofi belajar dalam perspektif belajar dan juga web dari topikuskan.com. Nah Bapak Ibu, perkembangan sosial anak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua faktor dari luar rumah, yang ketiga faktor pengaruh pengalaman sosial awal. Jadi sampaikan ya Bapak Ibu, anak menjadi apa, dia akan hasilnya seperti itu. Kalau di luar itu tadi ada film yang gak baik, lagu-lagu yang gak baik, yang dia hafal nanti akan seperti itu. Kan ada yang lagu gimana? Tak ingin lagi rasanya aku mencinta setelah lagu ini. Aduh, saya gak tahu. Itu kan anak-anak sudah hafal. Kemarin juga startup tuh, saya kemarin ngisi juga anak-anak itu. Nah, lanjutkan ayat yang saya baca, siapa? Saya baca Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil Anfal. Dia musimnya belum tahu Ustaz. Saya nyanyi lagu apa? Setelah bisu dan lanjutin semuanya bisa cinta ini. Aku sudah kaget, sudah bisa hafal ya. Ternyata bang begitu dikenalkannya sebegitu. Itu mah ibunya suka nyanyi, ayahnya suka nyanyi nyanyi gitu kan. Makanya saya sering dari salah satu habis kurang Ustaz Zulgi namanya orang pasar teman saya. Lalu bilang, Ustaz paling tidak ada 3 faktor Ustaz untuk bagaimana pendidikan ke anak itu maksimal. Yang pertama adalah si anak itu harus benar-benar niat dia mau belajar bisa gitu. Yang kedua, si anak ini si orang tuanya harus mengulang pelajaran yang diajarkan di sekolah atau di madrasah. Jadi ketika anak sudah niat mau bisa, yang orang tuanya di rumah mengulang lagi pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, gurunya di sekolahnya atau di madrasah atau di masjidnya atau di mana di tempat dia belajar mengajarkannya dengan profesional. Jadi 3 hal itu dari Bapak Ibu. Yang pertama, anak harus niat mau bisa. Ada dalam diri sendiri yang mau niat, ya Allah saya mau bisa ini, mau bisa itu, ya kan. Yang kedua, gurunya ngajarin profesional. Yang ketiga, orang tuanya di rumah ngulangin baterinya. Nah itu siklus itu berputar terus Bapak Ibu. Anaknya mau bisa, sungguh-sungguh belajarnya, gurunya ngajarinnya profesional, ilmunya. Yang ketiga, orang tuanya ngulang lagi di rumah. Besoknya belajar lagi, gurunya ngajarin lagi, diulang lagi. Terus siklusnya begitu aja, lama-lama maksimal, cepat dapetnya. Jadi ibarat Bapak Ibu lagi bangun rumah, ya kan, pohon pondasi, mulai batanya ya kan semen, lalu tersusun akhirnya temboknya, nanti ada rangka bajaringannya, baru tutupin genteng, itu tersusun cepat jadinya. Tapi kalau mohon maaf, anaknya udah niat, gurunya ngajarin profesional di rumah, Bapak Ibunya nggak ngulangi, malah belajarin yang lain. Gimana orang belajar di rumah, udah belajar di sekolah ini kan, di rumah nggak usah deh. Ibarat udah disusun sama anak sama gurunya, ya jurin lagi deh. Gitu, lanjut ngajarin jadi rumahnya. Jadi 3 hal tadi Bapak Ibu ya. Benar-benar diajarkan untuk niat, untuk bisa. Yang kedua, gurunya ajar dengan profesional. Yang ketiga, orang tuanya mengulang di rumah. mudah ya insya Allah. Jadi karena faktor dari luar, lingkungan keluarga, dari pengaruh manusia itu sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi anak-anak. Cantik banget ya. Nah tadi ya, film-film, lagu itu dismeksi banget deh. Jangan sampai anak kita itu mudah untuk kena hipnotis itu gitu. Karena emang lagu-lagu yang tidak baik, Bapak Ibu ya. Bahkan kalau satu itu bilang ada yang pesan dajjal ya. Jadi yang lagu yang apa sih, sebelum saya lupa itu liriknya. Juga ada tuh, dakwah-dakwah kaum apa tuh, yang atas satu lagi kan? Illuminati. Ya, pokoknya ya tuh sahabat-sahabat yang dajjal gitu. Istilahnya golongan mereka yang memang mau menghancurkan Islam. Mereka lewat mana kan lo? Lagu, lewat budaya, ya. Terus ada Islam zaman now gitu kan. Gak rokok, gak keren, bilang gak mabok, gak gaul. Gak pacaran, gak? Gak gaul. Akhirnya kan anak-anak terhipnotis dengan itu. Terbawa, dia udah lagi gak berpikir mana positif dan negatif. Dia gak berpikir lagi mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Tapi mereka ikuti apa? Yang tren. Sehingga fun, food, and fashionnya terjadi. Itu terjadi sama itu. Makanya kita harus bermain dengan anak, belajar dengan anak, bertumbuh bersama dengan anak. Ajak dia main, main yang positif. Orang punya harus bisa masuk ke dunia anak. Ibu harus bisa gimana cerita ke anak. Makanya Bapak Ibu punya stok tuh Sirah Nabawiyah di rumah. Cerita bergambar kan baik yang tanda Nabi. Bapak Ibu baca. Nah udah punya kira-kira 5 kisah, anaknya mau tidur, ceritain. Atau anaknya lagi main gadget nasir dan nah ibu mau cerita. Di situ tinggalin, ibu cerita. Nah itu interaksi dengan ibu sangat baik sekali. Biar ayah gitu ya. Yang bikin makan cerita Nabi Muhammad, cerita sahabat Nabi, dia kan punya pengetahuan lebih. Lama-lama gadgetnya dia lupa, dia dikasih dengan cerita ibunya. Kan dakwah cerita kan gitu. Bermain, belajar, dan tunggu bersama anak Bapak Ibu ya. Dan sampai mohon maaf sekali ya, Bapak Ibu sibuk kerja, nanti saya ada cerita. Sibuk kerja enggak ada lupa. Anak kita gimana perkembangannya? Sayang sekali. Udah sore ya. Nanti dikit lagi saatnya, mohon maaf ya. Oke, ini perkembangan kerja sesuai dari bermain, dukungan internal dan eksternal. Ada dua ya, dukungan yang pertama memberikan perhatian pada anak saat bermain, dukungan moral ya, pokoknya ajarkan anak gimana cara main ini, main itu yang baik-baik dan benar-benar, dan juga sampaikan hikmahnya, tanggung jawab, kerjasama, rajin segala macam. Yang kedua, eksternal, berikan atau sediakan waktu, tempat, dan ruang dorongan berupa material, yaitu keterampilan biasanya nanti Bapak Ibu ya. Tadi kalau yang kritik misalnya kasih dia tas bergambar, biar dia gambar ya. Yang suka menghitung, kasih dia buku-buku hitungan. Yang dia sukanya membaca, orang film biasanya baca buku cerita, kasih buku cerita. Kasih media, dukung medianya. Tapi itu sambil ngajarin ya. Terus kalau nonton TV kan biasanya ada yang BO ya, bimbing orang tua. Kalau mau nonton TV, boleh tapi dampingi. Pilih tayangan yang bagus-bagus, yang kira-kira tidak mengganggu psikologi dia. Ini pada umumnya masa remaja dapat dibagi dua, ini Bapak Ibu masa puber ya. Ini masa prapuber, peralihan dari akhir anak-anak ke masa puber. Cirinya anak tidak suka berlakukan seperti anak kecil lagi. Anak mulai bersikap kritis. Misalnya dia usia 12 tahun kelas berapa ya? 6 pas SMP ya. Nak, ayo buat ternak segala. Enggak, mah aku udah gede sekarang. Aku bisa berenang sendiri. Itu biasanya dari gitu Pak. Nah, itu mulai masuk ke masa puber, prapubertas lah. Dia udah mulai beralih tuh dari masa kanak-kanaknya menuju ke remaja. Dia sudah mulai mandiri, gak mau dengar anak kecil lagi. Misalnya mulai kritis gitu kan. Ayah, ayah sibuk banget sih kerja. Pagi berangkat, pulang malam. Aku udah capek, jarang ketemu. Dia mulai komplain, gitu sering itu. Ayah jelasin, karena ayah harus kerja, karena ayah punya manfaat, jelasin. Jadi ayah akan berusaha supaya lebih cepat datang pulang rumah gitu. Pokoknya sampaikan, harus ada komunikasi dengan anak. Yang kedua, masa puber usia anak 14-16 tahun, masa remaja awal, ciri-cirinya mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya ya. Maaf kalau laki-laki mulai ada jantungnya, kumisnya mulai tumbuh jenggot-jenggot lah gitu ya. Kalau yang hormonnya tinggi, biasanya udah mulai gewok ya, keluar gitu ya, kalau yang gewokan gitu. Nah, penampilannya mulai diperhatikan, baju ini cocok gak ya? Dia gak cocok jadi warna ini, ganti lagi gitu ya. Udah mulai centil bahasa gitu, maksudnya udah mulai pekat nih orang nih. Kalau pecinya warna hitam, bajunya warna ungu karena warna hijau, cocok gak? Iya. Jadi udah putar nih, karena hitam nih. Baju putih A, baju putih cocok A ya. Bisa, penampilannya juga udah mulai peka dia. Sikapnya gitu ya. Tidak menentu, kadang-kadang A, kadang-kadang B, salah peralihan gitu ya. Baper gitu kadang ya. Suka berkelompok dengan teman, sebaya, dan senasi. Biasalah, kelompok gue. Biasa sih kelompok belajar. Terus kayak agak sedikit apa ya, misalnya ini teman-teman udah kenal ini kelompok saya ini, tempat teman-teman nongkrong di sekolah, misalnya istirahat bareng gitu ya, ngaji bareng, apa bareng gitu. Nah itu kalau mereka udah bisa, udah kenal di situ, itu masa remaja awal ya. Nah kalau yang fisik ini bagi gue terutama yang perempuan penting banget ya, kadang-kadang orang tua karena tidak ketat sehingga pertumbuhan fisik anak yang sudah berubah dia tetap dipakaiin pakaiannya untuk enggak menutup aurat, maaf ya kan, bahkan sejak kecil dia harus tutup auratnya makanya supaya nanti gede terbiasa. Sekarang di luar sana orang ikutin tren si fisik anaknya, mulai mohon maaf ya, mulai payudaranya, mulai rambutnya, segala macam apa nggak boleh dilihat, tapi dia dibuka begitu aja gitu, tapi nggak dijaga. Makanya orang tua dari awal benar harus di, kalau memang dia muslim ikutin lah apa aturan muslim. Ini berita yang terjadi di negeri kita ya, siswi SMP gantung diri karena broken home. Kemarin di kampung istri saya di Gandung Bogor, di Kedok ya, itu ibunya yang bunuh diri. Kayak katanya kabarnya sudah nggak kuat menahan kemiskinan. Astagfirullah, nauzubillah min. Jadi kayaknya kalau udah marah itu selesai hidup gue juga gitu. Duh, suami gue nganggur, penghasilan nggak masuk, makan singkong lagi, itu pun utang gue. Miskin banget sih, nggak sabar dia. Ya. Kayak akhirnya kalau pas dari mulai tahun dibunuh diri. Maaf ya, itu benar, dibunuh diri nauzubillah min. Ini SMP malah. Karena broken home, nggak nyaman juga nama ibu sama ayahnya, komunikasi nggak jalan gitu. Ibunya cuek, ayahnya cuek banget, kadang-kadang ibu ayahnya berantem di depan dia, rusak berantem, ditunjukin yang nggak baik-baik, ayahnya begitu, dia pakai rusak, akhirnya broken home meninggal. Terjadi selanjutnya dimarahi karena nilai ujian jelek, seorang mama aja nggak tahu diri. Nah ini hati-hati bapak ibu yang jadi guru ya, kalau anak muridnya itu nilainya nggak bagus ya, dalam artian di bawah rata-rata, jangan diinjek, jangan dihina gitu. Tapi kasih motivasi. Kita fokus pada solusi segala sesuatu. Kita fokus pada solusi. Jangan kembali lagi bicarakan masalahnya. Sampai kalimat yang kita ucapkan pun, kata-kata yang kita ucapkan pun, itulah yang berpengaruh terhadap otak anak kita. Contoh bapak ibu mau ke rumah nenek nih, gitu kan? Nah, kita ke rumah nenek yuk. Pas sebelum berangkat ibu bilang, nah nanti di rumah nenek jangan naik sofa ya, jangan bandel ya, jangan ini ya. Secara nggak langsung ibu sudah ngajarin dia untuk bandel, untuk naik sofa, untuk apa. Jangan pakai kalimat jangan atau tidak. Tapi gimana cara sekarang? Nah di rumah nenek kamu anak yang baik ya, lebih baik dari rumah bahkan. Kamu di rumah nenek pokoknya nanti berikan hal terbaik. Jangan pakai kalimat jangan atau tidak pada anak. Karena itu yang akan diserang sama dia, itu kalimat negatif. Pastikan ini ya. Jadi kalimat yang motivasi. Gitu. Nah, begitu ketika anak ujian, kalau tidak ujiannya jelek, dia guru nanya satu, dua, ya. Kalau guru yang mau ngomong ke psikologi, kamu ini bodoh banget. Udah diajarin sama saya, maksimal saya ajarin bener-bener. Enggak, nilainya enggak bagus juga, gimana sih? Domelin, dia beta yang ada. Enggak ada, dapat solusi enggak? Tapi coba nasihatin, nah, lebih rajin lagi ya, mungkin saat ini mulai kamu berdua nih, nanti minggu depan harus lebih bagus lagi, baiklah, minimal itu mah gitu. Nah, terus motivasi aja, lama-lama dia akan dapat inspirasi, bahwa guru gue jadi inspirator nih. Nah itu pertemuannya malah bagus ya. Makanya peran ibu bapak guru juga penting di situ sebagai problem solver. Sebagai apa? Problem solver ya, di situ. Ya sampai anak akan sendiri nih. Ya bapak ibu, Imam Ghazali berkata, hidup ibarat seorang musafir, tahapan kehidupan manusia dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ya, dulu kita pernah di alam ruh, berapa lama di alam ruh bapak ibu? 9. Oh, macam-macam 9 bulan. Alam ruh itu tidak ada yang tahu bapak ibu ya. Itu rahasia Allah. Ya. Nah, kalau di ayat Quran gimana? Alas tu bi rabbikum balas kita. Oh, balas kita. Lalu kita ditanya, apa kamu bersaksi Allah Tuhanmu? Kalau balasnya, ya kami bersaksi, kami bersaksi Allah lah. Kita sejak awal tuh sudah Allah, sudah menyembah Allah sejak di dalam alam ruh. Nah, pas sudah keluar rahim beda lagi ceritanya. Itu dalam ruh berapa lama tidak tahu jawabannya, karena hanya Allah yang tahu ya. Terus dalam rahim alam ruh kita ditiupkan ruh kita, gimana? Alam rahim sampai ke alam rahim udah alam ruh, pas lagi itu alam rahim. Alam rahim berapa lama bapak ibu kita jadi janin? 4 jam juga. Ada yang 7 bulan 9 hari udah lahir prematur. Ada yang 9 bulan 10 hari normalnya normal ya. Ada yang 2 tahun. untuk keluar kumisan bayinya. Macam-macam di alam rahim ya, itu alam rahim namanya. Tapi yang penting ketika sudah di alam rahim, alam roh, alam rahim itu fase-fase yang memang tidak ada hukum. Ya, nah, lahir ke dunia dari alam rahim, mulailah perjuangan dimulai. Alam ketiga ini alam dunia yang akan menentukan alam selanjutnya. Alam ini mana hukum mulai berlaku. Dalam artian segala sesuatu yang dilakukan mulai berlaku. Kebaikan dapat pahala, keburukan dapat dosa. Ya, yang alam roh, alam rahim, alam dunia. Alam dunia ini alam perjuangan. Berapa lama di alam dunia? Semua kita sama nih sekarang lagi di babak ketiga alam dunia. Dan kita masih ada dua babak lagi, Bapak Ibu ya, yang sama-sama kita akan lewati. Kalau kita mau masuk surga, harus lewat dua alam ini. Ya, ada kan masuk surga? Mau dong, amin ya. Tapi harus lewat ini dulu, alam barza itu sama alam akhirat ya. Bisa nggak? Saya mau masuk surga, tapi langsung surga bisa nggak ya? Nggak mati dulu. Ya belum bisa. Harus alam barza dulu, alam dunia, meninggal dunia. Berapa lama? Macam-macam rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti ku nafsin tak ikutul setiap bernyawa pasti akan meninggal dunia. Meninggal dunia dikubur masuk alam barzah. Katanya kalau di alam barzahnya bagus, itu gambaran kecil di alam akhirat. Kalau dapat nikmat kubur, maka nih calon-calon surga nih gitu. Nah kalau mohon maaf dapat sisa kubur, itu kalau di kitab Fidlatul Amal kan ya ada namanya ular sejauh akro ya. Itu ular akan menemani orang yang tidak yang lalai dalam sholatnya ya kan. Ularnya hitam, lebih besar dari anaconda, lebih besar dari piton. Matanya merah, kulit hitam, ular taringnya tajam. Nanti dia akan melilit orang yang lalai dalam sholat tersebut. Dia hantamkan dengan lilitan ular itu, dihantamkan ke landasan bumi. Jasad si mayit itu masuk ke dalam lapisan bumi paling bawah. Dia angkat lagi, dia hantam lagi seperti palu. Masuk lagi, dia akan ikut sampai dosanya habis. Lalu dililit tulang-tulangnya, tulang rusuknya, mohon maaf ya manusia kita nih persilangan, kertok. Jadi sampai saking itu ya, ngerinya azab kubur. Itu di kitab Fidlatul Amal itu seperti itu. Karena anak kita ajarin Bapak Ibu supaya rajin sholat ya. Ada baiknya kalau kita kenalkan seperti itu. Kalau di kitab Risalatul Mu'awanat ya, kalau kan Nabi Qutb bin Allah Haddad, itu kan ada namanya roja dan khauf ya. Roja itu kan, roja khauf ini juga metode dakwah sebenarnya. Kalau roja itu harapan, khauf itu adalah takut ya, namanya ketakutan, peringatan. Dakwah kepada orang yang sudah mohon maaf usia lanjut, itu berikan dia roja, harapan-harapan. Bapak Ibu, ayo kita semangat beribadah. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Kita ibadah, tahajud, pahalanya surga. Misalnya gitu, kita ibadah puasa Ramadan, pahalanya surga. Motivasi supaya lagi ibadah, karena udah ketua usia sudah lanjut. Nah gitu. Nah kalau untuk anak-anak, berikan dia sesuatu yang peringatan-peringatan-peringatan supaya dia disiplin. Nah, kamu tahu, kalau kita gak laksanain sholat, nanti kita beri sama ular sejauh makron. Cerita itu, sejauh apa gimana gitu. Nah, kamu mendingan sholat 5 menit, apa dibakar 5 tahun? Sholat 5 menit mah, yaudah sholat aja, ayo takut dah gitu. Kasih dia peringatan-peringatan, beda ya. Kalau itu kan harapan pahala besar ya, Raja. Kalau hope adalah peringatan-peringatan supaya dia disiplin. Takut sama orang. Hanya alam dunia, alam barza. Terus alam barza nanti hingga akhirnya kiamat terjadi, barulah alam akhirat. Ya, ada yaumul ba'ats, yaumul jiza, sampai yaumul shirath. Nanti ujung-ujungnya adalah neraka atau surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti bisa jumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu semua, sebuah renungan kisah anak yang terpengaruh oleh tetangga karena katanya saya tidak punya adik. Udah pernah dengar cerita ini? Belum ya? Nah, Bapak Ibu semua, ada seorang anak, saya dapat cerita ini dari istri saya. Jadi si anak ini yang pertama gitu ya. Dia kurang lebih usia sudah 5 tahun apa. Nah, dia musiknya enak ini kayaknya. Saya kalau cerita ke istri karena saya lebih kena ini. Alam bawah sadarnya masuk. Jadi gini Bapak Ibu, ada seorang anak, ini anak pertama. Nah, orang lebih sudah 5 tahun, lalu ibunya hamil lagi. Ibunya hamil lagi. Tetangganya bilang, "Dek, ya nanti ayah sama ibu kamu gak akan sayang sama kamu. Sayangnya terbagi untuk adik kamu. Ya, kita lagi melahirkan adik kamu." Tetangganya ngomong gitu, si A ngomong gitu. Si B ngomong lagi, ya bentar lagi punya ade ya, gak bisa ayah deh. Udah nge-save lagi otopaknya, gak bisa ayah. Ada lagi orang tua bilang, "Dek, kamu punya adik, orang tua gak akan sayang sama kamu. Pasti kasih sayangnya akan terbagi gara-gara ada adik kamu." Ya, kasihan deh, jadi tuin. Semakin banyak orang ngomong begitu, Bapak Ibu, jadi dari hipnosisnya kuat di otaknya. Waduh, gue gak akan disayang nih, karena punya adik. Jadi yang tertanam dalam dirinya, mindsetnya bukan dia bahagia punya adik, tapi jadi beban. Kalau adik saya lahir, nanti saya terbagi orang tua saya kepada adik saya. Kenapa? Kalau orang lain tadi kan, gak akan disayang, gak akan disayang punya adik, segala macam. Gak akhirnya Bapak Ibu bisa bahagia, ternyata ya, ternyata. Anaknya lahir, adiknya lahir, anak itu kurang bahagia menyambutnya. Sudah dia sudah lahir, sudah mulai dibawa ke rumah, saya lupa berapa bulan posisi bayinya gitu ya. Ketika ibu bayi sedang di luar, ya kan, dia sering jaga adiknya itu, ya kan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Karena rasa dendam di dalam hati sudah cukup besar kepada si adiknya, ya. Karena dia yakin kalau adiknya lahir itu tidak akan bawa kebahagiaan untuk dia dan ayah ibunya, bahkan akan berkurang kasih sayang ayah ibunya terhadap dia. Di akhir Bapak Ibu yang dilakukan apa? Akal sehatnya sudah hilang. Bayi itu adiknya itu dia naikin di atas tubuhnya, diinjak Bapak Ibu, dia loncat loncat. Hingga bayinya nangis-nangis, sesak nafas meninggal dunia. Pas ibunya masuk sudah diinjak, "Nah, kenapa melakukan apa enggak dia lari?" Ditolong langsung. Tapi sayang sekali Bapak Ibu terlambat. Pas sudah ditolong dari kekajung dia diinjak ya, anaknya dilepas, si bayinya udah ngamuk-ngamuk meninggal dunia. Ya, bayangin bayi diinjak sama anak usia 5 tahun juga terbesar ya. Anaknya gak tahu si bayi si anak tadi ya juga itu aja marah dia cemburu. Kenapa? Ditolong tapi gak selamat sebetulnya. Hingga akhirnya pas ditanya sama orang tuanya diinterogasi ternyata tadi dia itu, "Mama sama papa nanti gak akan sayang sama aku kalau aku punya adik. Mana adiknya aku biar aku injek aja." Jadi gitu, itu pengaruh siapa ya? Orang luar, orang tetangga. Makanya Bapak Ibu mohon maaf ya, jaga anak kita dari tetangga-tetangga kita, maaf dalam artian kontrol setiap orang yang kenal anak kita. Jangan sampai ada data negatif masuk ke otak anak kita. Dan itu akan jadi mindset dia. Kalau jadi mindset dia, jadi karakter dia, bahaya. Kita nggak tahu apa yang dilakukan. Itu harus sederhana ya, gitu. Harusnya punya adik senangnya. Tapi dia berbalik, malah dia nggak senang gara-gara takut kayak sayangnya terbagi. Makanya ini miris sekali terjadi di Indonesia. Sayang sekali kayak gue terjadi. Makanya sebagai pelajaran, jangan sampai jadi seperti ini. Tanamkan kepada anak kita, "Nah, kamu punya adik nih." Mulai belajar tanggung jawab ya. "Anak kamu punya adik, kamu sudah dewasa loh. Kamu akarnya aman, nah jaga adik kamu ya. Ayah dan ibu tidak akan berkurang ya sayang kepada kamu. Kamu juga akan sayang sama adik kamu." Jadi apa? Tekankan seperti itu. Karena kalau datang masuk negatif, aduh, kacau. Itu fakta terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, kisah ayah dan bunda ini juga buat pelajaran kita. Ini untuk orang yang sibuk bekerja sebenarnya. Misalnya ayahnya kerja, ibunya kerja, anak tinggal sama pembantu. Ya. Sebuah kisah, kisah ayah bunda ini punya anak satu, usianya 7 tahun kelas 1 SD. Si ayah bundanya ini, yang hanya dia tahu adalah anak sekolah, sekolah, dan sekolah. Tidak pernah tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Setiap hari berangkat ke sekolah diantar sama pembantunya. Pulang, jemput pembantunya. Diantar pembantunya, pulang pembantunya. Seperti layaknya pembantunya adalah orang tua si anak itu. Ketemu ibu bapaknya hanya malam saja. Kadang ibunya pulang jam 9 malam, kadang ayahnya juga pulang jam 9 malam. Ya, karena ya macet di Jakarta ya. Pulang anak sudah tidur. Besok pagi pada subuh jam 5 bahkan atau setengah 6 sudah berangkat lagi. Kadang anak masih tidur ya, atau kadang kalau belum baru melek sudah berangkat lagi. Gitu. Nah, saya tetap terus bahagia. Suatu ketika ada acara di sekolahnya bertajuk Parents Day atau Hari Orang Tua. Jadi sekolah ini mengundang ayah dan bunda si anak yang sekolah di situ untuk hadir di event tersebut. Ya, nah di event tersebut akan menjadi hadiah atau surprise dari sekolah dan anaknya untuk orang tua. Ya, kita harus bahagia. Setiap anak wajib mempersiapkan penampilan terbaik untuk ayah bunda. Ya. Ketika anak yang memberikan surat kepada ayah bundanya, "Mam, Pak, nanti hari Minggu ada acara Parents Day, Hari Orang Tua. Ayah ibu harus ayah mama papa datang ya, ada undangannya dari sekolah." Ayahnya bilang gini, "Nah, aduh, ayah Minggu ada meeting nih. Ayah mau keluar kota sama di depannya. Gimana ya, Nak?" "Oh ya, hadir dong," kata anaknya. "Mau bisa deh, tapi enggak apa-apa. Ikut mama sama papa dong. Lama-lama lulu juga hatinya ayah bundanya." Akhirnya apa? Ya udah datang. Bapak Ibu semua bahagia. Dia datanglah ke sekolah, cuman pas sudah sampai sekolah, dia duduk di bangku paling belakang. Udah tuh melihat penampilan-penampilan sekolah di situ, anak-anaknya tampil. Ada yang tampil drama, ada yang tampil nyanyi, ada yang tampil seni gitu ya, segala macam, ada tari, ada apa. Nah akhirnya, si anak ini tampil di belakang kan. Kok ngayong gak kemana ya, om? Udah tuh di belakang, kata pak gurunya. Oh iya, ngobrol. Di belakang. Ya tampil aja di belakangan. Maju ke panggung, ditanya sama MC-nya, "Dek, kamu mau tampil apa?" "Aku mau tampil baca Quran. Aku mau minta tolong Ustaz pak guru ya," gitu ya. Panggil misalnya Ustaz A gitu. Panggil Ustaz A, "Ustaz, tolong bacaan ayat nanti aku lanjutkan ya." Ya, itu semua bapak ibunya kecengang. Kok dari sekian banyak siswa yang nampil hafalan Quran cuma dia gitu kan. Baca. Dia baca anak "Amma yatasaalun Ustaz." Lanjutin sama anaknya. "Inna ba'il adhim alladhi hum fihi muhtarifun." Terus bisa sampai 5-7 ayat. Terus yang lain Ustaz, kita baca lagi "Wannazi'ati ghorqa wannashitati nashta." Terus bisa lagi lancar. Ini bapak heran. "Ayah, itu anak kita ya?" "Ya, itu anak kita." Lihatin Nabi. Terus baca lagi. Hingga akhirnya berapa surat? Sampai surat Al-Fajr. Wal-Fajr walayalin asyar. Akhirnya kaget, cuma gak bisa bicara. Anak kita nangis. Ayah kaget juga. Akhirnya mamanya lari ke depan. Tergopoh-gopoh lari ke depan. "Ayah, ibu tuh mama." Ayahnya ikut juga. Terus penonton kaget, siapa yang lari itu? Lari ke depan ibunya. Ayahnya ikut nyusul. Ibunya langsung meluk anaknya. Ayahnya ikut meluk anaknya. Pusatnya nangis. Ya Allah, inilah yang disebutkan bahwa orang tua itu harus berperhatian kepada anak. Dia enggak tahu konten selama ini anaknya mempersembahkan something spesial untuk ayah bundanya. Dari sekolah menghafal Quran, di rumah ketika budaya belum pulang, dia mulai baca Quran. Ternyata pembantunya ini solihah, diajarkan Quran, dikenalkan Quran. Kadang habis maghrib mengaji sama pembantunya. Apa ibu bayangkan, dapat pembantu yang solihah, akhirnya anak itu suka sama Quran. Hingga akhirnya tampil di sekolah hafalan Quran. Orang tuanya tidak tahu sama sekali kalau si anak sudah hafal juz 30. Dia menangis ayah bundanya, menyesal seakan-akan selama ini mencari uang itu sia-sia kalau nggak bisa lihat anakku sukses. Dan rasanya segala capek ini terbayar ketika melihat anak bisa tanpa bis 30 kan. Masya Allah. Maka buat pelajaran untuk kita juga bapak ibu ya, kita sudah sejauh mana nih, sudah bisa tahu anak kita kemampuannya sampai mana? Apakah kita sudah tahu anak kita ini sudah sampai mana pengetahuan Islamnya? Apakah dia sudah bisa wudhu yang baik dan benar? Apakah dia sudah bisa sholat yang baik dan benar? Sudah berapa ayat hafalan dia hafalkan? Sudah berapa jauh bacaan, seberapa apa bacaan sudah bisa dia baca Al-Quran? Sudah seberapa baik akhlak dia gitu kan? Sudah seberapa rutin dia sedekah tiap hari? Mas, 1000 atau 2000, penting gitu. Apa kita sudah tahu? Perkembangan kan belum tahu, kadang-kadang ya kita masuk bodoh aja, kita ngaji-ngaji sendiri ya kan? Ke masjid-masjid sendiri, anak mah biar main aja gitu. Itu Bapak Ibu, PR buat kita begitu. Kita harus bisa pastikan anak kita minimal ya sudah sejauh mana kemampuannya. Apalagi nanti kita yang nanti sama Allah, karena kita kan amanah, betul nggak? Gitu. Apalagi kalau kita jadi guru, muridnya banyak. Ya. Maksimal tadi bukan anak kita, selanjutnya murid-murid itu. Semoga manfaatnya. Nah, ini ada tiga tips menjadi orang tua yang sudah dicintai oleh anak. Yang pertama skill, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah attitude. Skill hanya berpengaruh 10-15%. Knowledge juga hanya berpengaruh 10-15%, tapi attitude ini yang berpengaruh di atas 70%. Karena anak dia melihat apa yang dia lihat, dia melakukan apa yang dia lihat. Children see, children do. Anak lihat, anak akan melakukan. Bapak ibu rajin sholat, anaknya akan belajar, saya harus rajin sholat. Bapak ibu rajin ngaji, anaknya belajar, saya harus rajin ngaji. Karena dia punya role model. Siapa role modelnya? Bapak ibu. Skill dalam artian apa? Bapak ibu harus punya skill dalam menyampaikan pesan kepada anaknya, menyampaikan nasihat kepada anaknya. Pastikan nasihat yang sampai kepada anaknya adalah nasihat-nasihat yang membangun, nasihat-nasihat motivasi, bukan larangan atau sifatnya negatif. Makanya kurang-kurangi bahasa-bahasa jangan, tidak, ya, jangan gunakan. Jadi pastikan karena kamu jadi seorang sholat, pasti kan kamu sholat ya nak? Jangan awas kalau tidak sholat, ya kan? Tapi pasti kan kamu sholat ya nak? Pasti kan kamu rajin belajar, pasti kan tidak telat ya gitu. Jadi kalimat yang motivasi sebenarnya. Nah, Bapak Ibu harus punya skill. Skill itu apa? Kemampuan kalian untuk menyampaikan pesannya menjadi menarik sehingga anak termotivasi. Kalau nasihat yang gini, nak belajar sana yang rajin. Tahan sholat nak, Bapak Ibu nggak sholat. Nah, ngaji sana, Bapak Ibunya nggak ngaji. Apa dia ngelakuin? Jangan, dia ngeliat lah, Bapak Ibu ngaji. Ah, nggak sholat, nggak sholat. Yang kedua, knowledge, ilmu. Bapak Ibu harus punya ilmu. Maksudnya apa? Ajarin anaknya sholat yang baik.